Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada dua perangai atau dua sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala mencintai dua perangai tersebut, yaitu al-hilm wal-anah. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam katakan kepada al-Ashaj Abdul Qais, inna fika khoslataini yuhibbuhum Allah, al-hilm wal-ana. Sesungguhnya pada dirimu ada dua perangai, yang dua perangai tersebut dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu al-hilm wal-ana. Maka apakah al-hilm dan apakah al-ana yang dimaksud di dalam hadis ini? Kita dengarkan penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitab Syarh Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan bahwasanya al-hilm adalah ayyamlika al-insanu nafsahu 'inda al-ghadab. Maknanya adalah al-hilm adalah seseorang mampu bisa menahan dirinya ketika marah. Mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Idza hasala ghadabun wa huwa qadirun fa innahu yahlum. Apabila ia marah sementara ia mampu untuk meluapkan amarah tersebut, maka ia pun menahannya, meredamnya sehingga tidak sampai meluapkan kemarahan tersebut. Wala yu'aqibu wala yu'ajilu bil 'uqubah. Tidak langsung menghukum. Tidak tergesa-gesa untuk menghukum orang yang ia marahi. Ini berbeda dengan sebagian orang, sebagian manusia yang mana mereka jika sudah marah, tidak mampu untuk menahan emosinya, tidak mampu untuk menahan dirinya. Siapa saja terkena marahnya, istrinya, anak-anaknya, semuanya kena semprot. Naam, hatta piring, sendok, gelas semuanya dilempar. Tidak mampu untuk mengendalikan amarahnya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan jannah bagi mereka-mereka yang mampu untuk mengendalikan amarahnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ketika Allah menyifati orang-orang yang bertakwa yang dijanjikan untuk mereka jannah. وَالْكَظِمِينَ الْغَيْضَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ Wallahu yuhibbul muhsinin. Di antara sifat mereka adalah orang-orang yang mampu untuk menahan amarahnya. Na'am, wal kadhimina ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Mu'adz ibn Anas radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau bersabda, man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidahu da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiki yawmal qiyamah hatta yukhayyirahu min Al-huril aini sya'a. Barang siapa yang menahan amarahnya dalam keadaan dia mampu untuk menahannya, dalam keadaan dia mampu untuk meluapkannya, ya, untuk melampiaskan kemarahannya, maka ia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, ala ru'usil khalaik, di hadapan seluruh makhluk, di hadapan seluruh manusia. Ini disebutkan di dalam Tuhfatul Ahwazi bahwasanya maknanya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengenalkan dia di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala akan memujinya. Allah Subhanahu wa taala akan membanggakan orang tersebut di hadapan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Hatta yukhayyirahu Allahu minal khurril 'aini ma syaa. Sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya untuk memilih bidadari mana yang ia suka. Naam. Fadilah yang sangat besar bagi seorang yang mampu untuk menahan amarahnya. Al-hilm. Menahan amarah. Ketika diganggu oleh orang lain, maka dia pun bersifat hilm. Tidak tergesa-gesa untuk membalas. Akan tetapi bukan berarti dia itu kalhimar, la yubali bima fu'ila bihi. Tidak berarti dia itu seperti himar, seperti keledai yang tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya. Ditampar kanan kiri, dia diam saja. Bukan demikian. Dia mampu untuk membalas. Akan tetapi dia bersabar. Kalau memang orang tersebut berhak untuk dibalas, akan dia balas. Oh, ini orang ini, kalau tidak diberi pelajaran, dia akan kurang ajar. Dia akan semena-mena. Akhirnya dia balas, sikat. Nah, demikian. Baik. Adapun al-anah adalah at-ta'anni fil umur. Yakni berhati-hati di dalam menyikapi urusan-urusannya. Wa adamul ajalah, dan tidak tergesa-gesa. Wa alla ya'khudhal insanul umura bi zahiriha fayata'ajjala. Yakni seseorang tidak hanya mengambil zahir dari suatu urusan kemudian ia tergesa-gesa untuk menghukumi. Wa yahkumu 'ala syai' qabla an yata'anna fihi wa yanzur. Kemudian dia menghukumi sesuatu perkara sebelum dia tasabbut dan memeriksa. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan di dalam Syarah Muslim bahwasanya makna al-anah adalah at-tasabbut wa tarkul 'ajalah. Tasabbut dan tidak tergesa-gesa. Nah, banyak dari mereka yang binasa sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dan tergelincir dengan sebab at-ta'ajjul fil umur. Dia tergesa-gesa dalam menyikapi suatu perkara. Sama saja fin naqlil akhbar au fil hukmi ala ma sami'a. Sama saja. Apakah dalam hal menukilkan berita atau menghukumi sesuatu yang ia dengar. Tergesa-gesa tanpa tasabbut. Naam. Maka ini kebalikan dari sifat al-anah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Al-Ashaj Abdul Qais ketika beliau memiliki dua sifat ini, al-hilm wal-ana. Di mana mereka, al-asad ini, disebutkan di dalam Tuhfatul Ahwazi dan juga syarah-syarah yang lainnya, datang dari Bahrain ke Madinah, tempat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka menempuh perjalanan selama 2 bulan mengendarai unta. Mereka sangat rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sangat cinta untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika itu mereka menjadi utusan dari Bani Abdul Qais untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka menempuh perjalanan selama kurang lebih 2 bulan dengan berkendaraan unta. Sampai disebutkan unta-unta mereka sampai kurus dan perbekalan mereka sampai habis. Nah, maka tatkala mereka sampai di depan Masjid Nabawi, mereka bersegera langsung turun dari unta-unta mereka dan langsung lari menuju masjid untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi Al-Ashaj Abdul Qais, beliau yang disebutkan dalam Radhatul Anwar bahwa beliau adalah yang termuda dari utusan tersebut dan beliau pimpinan dari utusan tersebut, beliau dengan tenang turun dari unta beliau. Kemudian setelah itu beliau mengumpulkan unta-unta teman-temannya yang tadi langsung ditinggalkan tanpa diikat. Unta-unta saudara-saudaranya ia kumpulkan, kemudian dia ikat satu persatu. Diikat satu persatu. Setelah itu barang-barang saudara-saudaranya yang tadi diletakkan ya di tempat yang tidak terjaga, beliau kumpulkan di tempat yang aman. Setelah itu beliau mengambil pakaian beliau yang paling bagus dan memakainya. Kemudian baru beliau berjalan dengan tenang menuju Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika beliau menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut beliau dan mengatakan kepada beliau, "Inna fika khoslataini yuhibbuhum Allah." Sesungguhnya pada dirimu ada 2 sifat, 2 perangai yang dicintai oleh Allah, yaitu al-hilm wal ana. Yaitu sifat hilm dan ana. Nah, apa itu hilm? Apa itu al-ana? Sudah kita pelajari tadi. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Barakallahu fikum.